말이고 너무 쓰고 뭔 담당 띵냐고 kata tundi tapi di pengawasan terbentuk yang bagi kawat kawat yang pun berfokus apun aslat dan peti saking kaden ada yang bisa terimpun oleh perempuan pilih pengawasan cahaya sunnah wonten ing tanggal 15 Juli kalih 24 mangkih mapan wonten masjid Babu Salam Mojadegi ini pemateni pandiripun Ustaz Anas Burhanuddin. Lajeng tanggal 21 Juli kalehu sekawan ikur mapan wonten ing lapangan voli Beragasan Satun pemateni pandiripun Bapak Ustaz Aris Sugiantoro kanthi ingkeng ongko gansal singkur museum tanggal 19 Juli kalian sekaligus mapan wonten ing masjid Abdurrahman Aswad selokatan nih ini kok oh selarjo kan di pemateri pandiripun Bapak Ustaz Sufyan Khalid Rurari kan di irah-irahan akar kesyirikan pada umat manusia. Lu pilih mengatakan pengumuman pengawasan cahaya sunnah wonten ing pekan-pekan ngaji. Jangan rahmatullah. Kedengar tadi menurut Bapak Ustaz sampun saat tengkir di sarkil kiri Parmino Wabdal Kanggi Hanggabar inti pengawasan wonten ing dalu punika kunci pandiri pun kalau semangatkan semangat sampai pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sedaya pujo pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun selawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dalu niki sedaya jamaah ingkang bludak ngebai papan panggenan wonten pesantren Serambi Al-Aqsa kalebet peranganipun umat Muhammad ingkang setya lan tuhu nintakake sunnah piwucalipun. Allahumma amin. Ning boten gampang. Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan nate paring dawuh, al-muttabi'u wong sing gelem anut runtut bangun miturut marang sunnahku marang piwulangku niku kalqa bidi alal jamar, kaya dene wong sing nyekel mawa sing mungah-mungah. Derek sunahipun Kanjeng Nabi ten jamane Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan bebasan kaya dene nyekel mawa. Nek mboten kuat mesti mawane diculke. Nek mboten sabar piwulange Kanjeng Nabi mesti ditinggal. Ning tumrapipun tiyang ingkang sampun lila legawa ngrungkepi agama Islam madep mantep dadi pendereke Kanjeng Nabi senadyan panas tetep digegem. Wa huwal yauma indi wong sing setya lan tuhu bangun miturut marang piwulangku iku ing dina iki afdhalu luweh utama luweh gedhe ganjarane luweh minul ya wonten ngarsanipun Allah min darbis suyuf fi sabilillah tinimbang nyabetake pedang jihad fi sabilillah toh pati ngunggulake asmani Allah Subhanahu wa ta'ala gayuh ganjaran mati syahid. Mila bapak-bapak ibu-ibu kula yakin darun iki janjane iki abot ajeng mangkat pengajian niku. Punapa malih ingkang sampun asring gadahi pakulinan nek wayah dalu nontone sinetron. Sinetron niku sing ditonton apa wong padu. Nggih napa ten? Wong mangkel serik karo tangga teparone lan niku ibu-ibu ngantek mentileng ngoten nonton sinetron niku. Diajari ngrasani. Diajari dibaiat dilantik dadi penganut sekte lambeturah.com. Anggere ngrasani tanggane gara-gara nonton sinetron nganti lambene jedir niku. Mboten leren leh, leren. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik ingkang ngongkos pisan kawula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun guru kula pepunden kula ingkang tansah kawula pundi dawuh-dawuhipun Al Ustadz Hadid Saiful Islam Hafizahullahu taala lan sedaya pengurus pondok pesantren semanten ugi para priyogung pangemban pangembating projo satrianing nagari wonten wewengkon kelurahan pundi niki wau Karangturi wabil khusus mliginipun wonten dusun Pule lan sedaya panitia ingkang sampun nggih maringi papan palenggahan ubo rampe sacekapipun ewondene delalah kok wonten jamaah sing dingendikake lenggah wonten pasuketan nggih wonten margi bokonge anyep mingsat mingset ae niku nggih krana panitia mboten napa mboten nglenggono nek sing rawuh ajeng wong akeh semene niki. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah ginanjar swarga langgeng ten ngarsanipun Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang angka kalih kula badhe nderek pitepangan hanggladi wanuh kula Abul Aswad wingking saking dusun Ngeloler Setan Ngeloler sisih wetan kelurahanipun Beluk lemahe ngembel menungsane celuk-celuk kecamatanipun Bayat kabupatenipun Klaten Hadiningrat niki pinangka pisuwanan kula ingkang angka sepisan wonten pondok pesantren Serambi Al-Aqsa. Mugi-mugi benjang wonten pepanggihan sanesipun Bapak Ibu nggih. Tesih semangat napa pun ngantuk? Semangat. Alhamdulillah. Awale semangat alhamdulillah. Wedine kok jedul glundung pringis. Niku lumrah. Wong ngaji ngantuk glundung terus meringis. Ning nek demit glundung meringis niku mboten enten, Pak. Niku critane tiyang ingkang ngoyo woro. Ma'a khuluqin 'adzim. Dalu niki kita badhe lumampah sesarengan kalian lagak lagu lagon lelagian ingkang minulya min akhlaqil Islam kalebet subositane wong Islam wa adamin min adabihil azimah lan kita badhe sinau sesarengan magepokan kalian adab tata kramane wong Islam ingkang agung. Idza manawa takhallaqa bihil abdu ana titah ana umat Islam sing tansah kegondelan marang akhlak niki wau itma'anna qalbuhu dheweke bakal pinaringan ati lan panggesangan sing tentrem lan ayem. Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Mbakyu, adik-adik, awake dhewe urip niki pengen gayuh ayem tentrem napa penguripan sing sarwa bunek lan ruwet? Ayem. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Sapa wonge melengos, sapa wonge melincur saka pepelingku fa inna mongko yaktilahu kanggo dheweke ma'isyatan dzanka panguripan sing sempit. Sing sarwa rekoso. Mila dalu niki bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Mbak, adik-adik ingkang ngrumaosi panggesanganipun dereng manggih katentreman saben dina wonten ngomah niku isine padu mawon. Nggih. Kowe wani to mbokne karo aku? Lah sing tak wedeni apamu? Sing wedok muni ngoten niku. Kowe wani tenan karo aku? Lah ngapa ora wani? Ya wis suntakan gamanmu legane ngatiku. Bojone sing wedok mangsuli ing kene margane patimu. Malah arep duel gitu. Enten mboten lelakon ngoten niku. Teko rene ra wonge. Ingkang tasih ngrumaosi panggesanganipun niku sarwa piyak-piyek mawon. Angger matane melek lambene ngepiek. Wong lanang tangi, wedang ya ora cumepak, omah kaya kapal pecah. Aku iki wong lanang ya kok kan lambe wae. Lambeku mung loro, ayo loro ning tembunge merana mrene. Ngoten niku. Mengke mulih kerja, ngoten mulih. Arep turun, ngoten mulih. Iki jane menungsa apa turunan cecak? Apa sawiyah gitu. Lah ingkang tasih ngrumaosi uripe sarwa piyak-piyak ngoten niku. Kula aturi midhanget niki, piwucalipun para ulama. Nalika kita gegondelan marang akhlak siji niki tentrem ayem panggesanganipun. Wa hada'at nafsu lan jiwane bakal lerem. Sumeleh. Wa na'ima birrahati baluhu. Penggalihipun badhe tenang. Wa salimat minal harami jawarihuhu lan sekabehing sarandunging badan ragane dislametake dening Allah saking sedanten perkara ingkang haram. Napa niku? Nggih niku judule pengajian iki ditulis mboten niki kok. Niki judule malah karang padesan ngudi ngelmu gayuh luhuring budi. Nggih menika sapa temen bakal tinemu. Sapa nerima bakal legawa atine. Mboten kepengin gayuh bondo donya Mas Picis Raja Brana senadyan atine pengin ning karena wedi dosa slamet jiwa raganipun saking tumindak maksiat. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti nika setunggalipun ulama ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono asmanipun berbeki langit jagat wetan nganti tekan jagat kulon. Piyambakipun nate nyerat kitab tafsir Al-Jalalain. Jalalain niku tafsir dua orang jalal ingkang diserat dening setunggal Jalaluddin As-Suyuti nomor kalih Jalaluddin Al-Mahalli. Wonten salebetipun kitab Mu'jam Maqalidil Ulum kaca kalih atus gangsal, Imam Jalaluddin As-Suyuti paring dawuh, Al-Qona'atu sing diarani sifat qona'ah utawa narima ing pandum hiyar ridho, kuwi lilolan legowo bima dunal kifayah senadyan kabetahanipun dereng dipun cukupi. Niku wong sing nerima ing pandum senadyan kurang ning atine niku lilolan legowo. Nek nuruti karep ngoten jane nggih pingine sing enak, kepenak, sing akeh kepara turah. Nek nuruti karep ngono jane wong 3000 niku nuntun wedhus kabeh ngono. Karepe nggih ta. Ayo pondoke rugi bandar no. Wong 3000 njaluk wedhus kabeh. Mila dipendhet 3 mawon, wong siji pinangka wakil wong 1000. Dadi wong siji nuntun wedhus siji. Ning niku mengke mawon nggih, ora penak ngaji ten pesantren mriki. Angkat ngaji kotongan modal katok mulih nuntun wedhus. Bengi-bengi digrop ya wong rumangsane maling. Waduh, ajur iki. Bengi-bengi kok nuntun wedhus apa kowe cekel cah. Grincong sikile, bonto tangane ngene. Lih ngaji, mila mengke nek nuntun wedhus aja dhewe. Mlakune ning nggon petengan sisan ngisor oren gitu. Tarak maling mungkin. Niku sifat qanaah. Wa tarku tasawufi ilal mafqud lan wong sing narima ing pandum niku mboten pati nggotra. Mboten pati menggalih, mboten pati kepengin nemen dumateng sekabehing perkara sing dereng digadahi. Nggih? Dereng saged tumbas sepeda motor niku yo pikirane ora motor, motor, motor, motor mboten. Gusti Allah maringi aku pit ontel ya wis iki tak tampane kanthi lila lan legawa. Tentrem penggalihipun. Nggih. Ning nek tiyang niku mboten narima ing pandum, dereng duwe motor, pikirane gragas motor. Dereng duwe mobil, pikirane gragas mobil. Dereng duwe omah, ya pikirane sarwa dibelenggu dening napa niku karepan duwe duwe omah. Iwan dene tiang-tiang ingkang kepencokan akhlak minulya nggih subositane tiang Islam ingkang agung arupi sifat qanaah niki senadyan boten gadah piyambakipun tansah bungah. Nek pun ngoten niku swargane mapan ten atine Pak. Krungu tanggane mipik pirsa mipik. Mipik niku napa? Tumbas nggih. Blonjo nopo mesin cuci ngoten nggih mung guyangku ya alhamdulillah muga barokah mesin cucimu. Hitung-hitung sesuk aku tak nunut mbah-mbah. Ora mbah bayar tinimbang laundry. Nggih rong tanggane rabi pindho ngoten nggih guyang-guyu muga-muga awet lehmu bebojoan gitu. Padha aku siji kelawan liyane. Niki wau kula dalu niki lho. Dalu niki kula nampi kanugrahan agung bebasan ketiban sampur kejugrukan Wukir Sari kaloberan samudra madu ditungake kalih kiai kula supaya rabi mleh kula niku. Nek kerungu mbok wedok parat krawus rai kula. Ning niku aja kandha-kandha lho nggih. Niki rahasia mawon. Kula oleh jenengan. Kula nggih batin ya. Ustaz Hadi ndongake aku kaya sesuk malah diijabahi dhewe aku. Walaka bil misli kula ngoten niku. Diamini dening para malaikat. Ngapunten saestu Bu Nyai, sowan kula niki ajeng pados sedulur mboten golek mungsuh. Wal istighna ubil maujud sifat narima ing pandum salajengipun al istighna rumaos cukup bil maujud marang apa sing didu duweni ngoten niku. Kados kula niku sampun sewulan mbok menawi hibernasi. Pirsa hibernasi. Hibernasi niku nek panjenengan asring taken kok nek mangsa ketiga ngerak lemah-lemah podo bengkah, podo nelo-nelo, banyu setetes seora ono, bareng udan sepisanan kok jedul lele pirang-pirang, wis si lele wis tukul saka ngendi. Lele niku kula sanjangi lan iwak-iwak sanesipun niku nek ajeng mangsa ketiga ngerak ngoten dheweke ngerong ten lemah sing paling jero terus ndekem, Pak. Ndekeme niku iso patang sasi, iso limang sasi lho. Apa broto tarak broto, Pak. Ceritane. Lah mungkin nek pun terus mangane king pundi saking cadangan lemah. Niki lele-lele sing lemu gitu. Nek lele kuru mboten duwe cadangan lemah gitu. Mboten duwe cadangan lemak ngenteni limang sasi mboting. Lah mungkin nek pun udan pisan iki dhewe njenengan melih. Semanten ugi kula hibernasi sewulan dek wingi niku wonten dhuwur amben. Niku iruh wong mlaku ngoten niku pengin kok enting men ya sing mlaku aku. Kene wae ngantek keteteran ra karo-karuan gitu. Ning nggih kula nrimo, ya wis dikongkon leren kula ngoten niku. Alhamdulillah. Semanten ugi para jamaah sedaya menawi kepingin ginanjar panggesangan tentrem ayem kedah anggadai sifat qanaah. Nggih? Napa niku lila marang jatah peparingipun Allah. Terus nomor kalih atine niku mboten menggalih perkara-perkara sing dereng digadai. Sing nomor tiga rumaos cekap dumateng perkawis-perkawis ingkang sampun dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dhumateng karuan wong niku nek sugih uripe tentrem. Kula tak matur wonten napa mboten wong sugih gantung diri. Wonten napa mboten pejabat ngombe racun? Wonten. Artis sing anjlok dari tempat yang tinggi pecah enten mboten? Wonten. Napa kurang bondo? Mboten, Pak. Napa kurang akeh duwite? Mboten. Omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, kantore pating berangkang, bojone wongkang-wongkang, ning mboten pinaringan tentrem lan ayem. Sebab katentreman qanaah niku mboten saged didol tinuku, mboten saged diwarisake lan mboten saged ditemu wonten sak pinggire segoro. Niku qanaah, niku murni peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mangke kula badhe ngaturake supados kita niki nampi kanugrahan rupa qanaah. Carane kados pripun? Qanaahipun tiyang-tiyang ingkang sugih an yakuna radiyan syakira. Wong sing sugih iku kedah tansah lila legawa lan kedah tansah syukur. La jahidan zalima, ora dadi manungsa sing zalim. Senengane duweni watak candol, gendak sikara marang sapodo podo. Nggih. Fa qanaatuhu, qanaahe wong sing sugih alla talja amwaluhu ila qalbihi. Dheweke niku mboten di perbudak, mboten di bondo dening bandane. Nggih. Hatta yusbiha abdan laha, nganti dheweke dadi kawulane bondo. Kaya dene Qarun iku dadi ngawu manungsa ngawula bondo. Bondo niku jenengan gegem, jenengan eman-eman, nggih. Nek pun wayah titi wanci malaikat maut niku pun nimbali, bondo sing kathah niku mboten saged dinggo sangu mati. Bondo ingkang saged dinggo sangu niku sing diwakafke ten pondok. Nggih mboten? Niki pengajiane wonten pasuketan wonten dalan, mbok sesuk muga-muga ana wong wakaf. Napa niku kebon kalih sawah dadekke alun-alun ten ngarep pondok pesantren nggih kene nggo tablik akbar. Allahumma amin ya rabbal. Niku sing kena nggih sangu mati Bapak Ibu sedaya. Wontene anak, bojo, bondo, blas mboten ngrencangi awake dhewe nek mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Wa qanaatuhu an la yasta'liya bimalihi 'alal fuqara. Qanaahe wong sing sugih kuwi dheweke ora digawe gemblung kumalungkung nggih dening bandane terus kemaki ana ngarepe wong sing melarat. Ayo syukur kowe kuwi. Urip pisane kok kere gedibal 27 kandang langit kemul mega. Mbak ya kaya aku ngene iki trahing kesumur mbesing madu. Wijiling Naratapa tedhaking andana warih. Bandaku ki nek ming 7 turunane ora bakal entek. Lho niku tuladanipun tiyang sing gemblung kumalungkung. Mengga pinarak ten sudung kula jebule gedung lantai 5. Rawuh mriki nitih napa aming numpak gerobak niku aku. Jebule numpak nu diarani gerobak. Bapak Ibu Kang Mas Mbak yo wondene. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau Adam menawa tedak turune Adam para manungsa kabeh diparingi napa niku lembah-lembah niku ingkang mapan ing antarane gunung cacah loro. Niku jenenge lembah. Niki gunung, niki enten gunung, niki enten gunung lah. Pak sing leter niku jenenge lembah. Basa Jawane napa niku? Sene jurang, Pak, nek jurang jero. Jlungup nek jurang nek. Ini papan leternya tadi ini. Lembah. Menawa manungsa iku diparingi lembah cacah loro min malin kang isi bondo donya, lap tago salisan, manungsa mesti bakal ngerah, bakal nggayuh bondo liyane. Diparingi gunung rupa emas cacah loro mesti bakal ngerah nggayuh gunung emas sing nomor 3. Mboten wonten tunda lan telasipun nek nuruti hawa nafsu. Saestu niku panjenengan niku riyen den mboten kagungan garwa nek duwe bojo ngono keto ya penak ibadah ya legeses bareng di bojo neh nek bojone loro no kena nggo cantolan kiwa tengen gitu. Rung duwe omah wah nek duwe iso bayar kontrakan lancar ngono ayem bareng iso bayar kontrakan ah nek bayar kontrakan ki anu diuber-uber nek di omah dhewe ngono keto ibadah khusyuk ngono. Barang duwe omah ya urung cukup. Nggih pengen gayuh omahe loro, telu, papat, limo. Ngoten niku terus dadi kawulane bondo. Nek dadi kawulane bondo biasane dadi wong cethil, bergidil, otal-atil. Terus Nabi dawuh melih, "Wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab wa yatubullahu 'ala man tab." Lan ora ana kang bisa ngebaki brodote manungsa kejaba lemah. Manungsa sing serakah niku ora bakal mandek kejaba nek pun didublak lemah. Nggih, nek pun mangan lemah, kapan awake dhewe mangan lemah? Nggih, nek pun mati kembali ke suka bumi dan kebalik papan. Nggih, diwuruki, dipendem, ditutupi janjang, diwuruki kasih rami kembang, tangga-tangga padha nyawang, padha nangis kaya wong nembang. Ning anak bojo ngancane mboten ten kuburan. Mboten, bondone mboten. Wis kapok ya Allah, kula mboten ajeng golek bondo neh. Lah wis didulang lemah. Dadi nek pun didulang lemah nembe mandeg. Kaya tubullahu ala mantab utawi ingkang angka kalih nalika Allah niku nampi tobaté manungsa. Nggih. Sak derengipun mati piyambakipun kersa tobat ngelengganani bilih bandane mboten langgeng bilih manungsa gesang niku jejibahan ingkang utama manembah ngibadah dumateng Allah mesti tentrem ayem penggalihipun. Nggih, ning nek tasih diperbudak dening hawa nepsu dening bondo nganti mati niku wong niku duwe anak 3. Nggih. Dheweke juragan toko. Idul Fitri men kancane salat Idul Fitri dheweke dodol buka toko. Pokoke tidak pernah tutup sampai kiamat ngoten niku. Eman-eman badine akeh kok. Bareng wis kelenger niku ngabsen anake. Anakku nomor 1 ndi? Kula Pak niku kula ngincani jenengan. Sing sabar, mugi-mugi gek cepet mari, nek mboten cepet mari gek cepet mati. Lah sing nak nomor 2 kula Pak. Piye putune nggih sami sehat. Sing anak nomor 3 kula Pak. Lah tokone sing nunggu sapa? Blok goblok ngono ki malah. Arep mati niku jek kelingan apa? Tokone. Niku manungsa sing diperbudak bondo donya. Ning tiang-tiang ingkang iman, ingkang takwa, Kanjeng Nabi ngendika, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sapa wonge pangucap pungkasan sing jumedul saka lisane, pangucap terakhir ingkang muni saking tutukipun la ilaha illallah, dheweke bakal mlebu swarga. Kula aturi menggalih dinten niki. Perkara sing gawe pikirane awake dhewe bunek niku napa? Nggih niku sing bakal metu sesuk nalika awake dhewe sakaratul maut. Sing dipikir pabrike, pabrike Pak, ya sesuk mati pabrike aja tok dol ya le. Ngoten niku. Sing dipikir enten tiyang niku penggaweane adu jago, Pak. Adu jago. Esuk niku matane melek sing ditandak jagone. Didusi, dikepel, diloloh nggih pakai jamu kodok percil. Diambungi sengak-sengok. Pitik jago niku. Bojone ngantek cemburu gawake bendo arep dibeleh jagone. Padu aja mbok beleh kuwi ngono. Bareng arep mati niku meling karo anake, "Le, jagone bapakku isih aja didol ya Le, nek tarung menang terus." Terus mati. Nauzubillahi min dzalik. Sebab napa? Dheweke dadi kawulane pi pitik. Nek sing dadi kawulane bondo ya sing suk sing disebut senes la ilaha illallah. Nek sing niki bocah-bocah nom niki, mas-mas adik-adik ngefan karo artis ya sesuk nek mati sing mbok sebut artis niku. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ewan dene kona ahipun tiang-tiang miskin an yakuna radiyan bikismatillah. Prayoga dheweke iku lila legawa marang pandum peparinge Allah. Mustasliman li amrillah. Madhep mantep yakin bilih Allah niku nek ngendum mesti pun maha adil, Mbak. Mboten sah meri. Sebab wonten setunggal riwayat wonten kitab Zuhud. Kula niku nate maos hadis niku nalika mondok ten Kediri Jawa Timur ngaji kalih kiai niku macake hadis niku mak merinding kula niku. Wonten wong lanang loro niki sedulur Sinarawedi. Sedulur Sinarawedi niku dados pundi? Kanca kental. Nggih. Beda pak, beda mbok ning rakete ngungkuli sedulur tunggal brodot. Niku sedulur Sinara Wedi. Soleh kabeh wong loro niki. Sregep pengajian, sregep salat gangsal wekdal, sregep iktikaf, sregep siam Ramadan. Nalika sampun sedo nggih, sing siji niku pun mlebu swarga. Lah sing pun mlebu swarga niku goleki kancane, sedulurku mbiyen ndi wong nek ngaji bareng, iktikaf bareng, salat ten masjid ya bareng. Aku mlebu saben dina niku ngabsen sedulurku ndi nalika sampun kalampahan 500 tahun nembe mlebu swarga niku sedulure niku. Kang, lah kowe iki ning ndi wae 500 tahun lagi mlebu swarga? Gawe dosa apa kowe? Ora gawe dosa aku. Nah terus sebabnya apa? Bandaku dihisab dening Allah. Ini pertanggung jawaban. Mila Nabi ngendika la tazulu qadamu abdin. Delamaane manungsa iku ora bakal geser. Ora bakal pindah saka papan panggonane nganti ditakoni patang perkara. Tawisipun bondo sing ditampa saking ngarsanipun Allah digunakke apa? Nek jenengan duwe kebon, kebonmu biyen tok gunakke nggo. Kula wakafke ya Allah los ana. Kayak mlebu swarga. Kula imbu ya Allah napa kebon kula niku. Nah terus anak eneng pengajian gak kulo mboten etuk. Aku ndak tandurane mati kok. Nggih. Terus nganti mati tok gawa apa? Mboten. Akhire nggih anak kula malah do regejegan rebutan kebon kula. Lah kowe piye? Wis tak titipi kebon kok malah ora tak gunake sak becik-becike. Nek butuh wong kowe ya wis duwe kebon. Ya wis duwe omah, duwe papan panggonan ditakoni ngoten niku. Bandane siji mboko siji antos 500 tahun. Jadi sing melarat-melarat mboten sah terlalu sedih. Wong melarat niku mlebu swargane dhisik. Sing sugih-sugih mang wedi. Nggih. Mang wedi saestu. Ila nek dadi wong suci syukur aja gemblung kumalunggung karo wong melarat. Aja adigang adigung adiguna ngendel-ndelke kasugihane. Etoke penak ning alam donya 20 taun 30 taun ning benjang wonten alam akhirat niku hisape medeni gegirisi tur ngedapi-dapi. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik salat sengipun kona ae wong melarat kados dipun ngendikake dening Nabi. Qad aflaha yakti dadi wong sing bejo man aslama wong sing mlebu Islam. Nggih. Wa ruziqa kafafan lan dheweke diparingi rejeki napa nggih kafafan niku mboten jalukan. Senadyan melarat ning mboten napa? Mboten jalukan. Mboten seneng matek aji krida maheng asta. Mak celek kunti ngene niku lho. Iku jenenge krida lumahing asta. Seni membalikkan telapak tangan. Nah niki sing nom-nom barang, njuk, njuk. Ngere kancane lunga tinggalane, ngere kancane teko oleh-oleh remuk kabeh to. Ngere kancane lunga njaluk tinggalan, ngere kancane teko njaluk oleh-oleh awake dhewe blas ora tau menehi. Niku jenenge krida lumahing asta. Tiang-tiang ingkang tentrem ayem niku senadyan atine kepengin ning isin ajeng nembung jaluk niku isin. Niku wong sing bejo kemayangan dawuhipun Nabi. Wa qana'ahu Allahu bima atah. Lan dheweke diparingi qana'ah sifat narima ing pandum dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik kula nate nembe lenggah ten Masjidil Haram niku wonten petugas sing gendong tas gede niku. Isine botol air Zam-Zam dibagikan gratis. Nggih. Air Zam-Zam dibagikan gratis. Niku nembe mlaku tekan mriki, sing king mriku niku mlayu, Pak. Ngrayuk rebutan niku. Ngantek tase meh dadel duel. Kula jane ya kepengin adeg, ngadeg ngeten niki, selak kepengin ngrayuk ah rasah lah. Tiwas engko mlayu, gasro-gasro, tiwas ora oman. Enten sing nganti tiba enten sing Oman. Nggih. Nek entuk rejeki engko ra ya mesti teko dhewe kula ngateni. Terus kula lenggah ngeten iki, enten petugas melih teko liwat ten ngarep kula. Kula iki mboten ngatung ngeten malah ditungi kali petugas niku. Alhamdulillah kula ngateni iku. Nggih. Terus sing kuado-ado mencolot melih, rayaan melih pun ngoten niku lah wujudine nek pirsa rayaan to nggih. Rayaan kira-kira nek ten mriki tak uncali dit 10 juta ono sing kono mencolot tok ya. Kira-kira lho ya. Ganteng kantungan kula kotong ya rasah nguncali kula. Bar niku enten petugas melih, Pak. Lewat. Wah, wong do rebutan niku. Enten wong sing njaluk niku enggak boleh, kamu tadi sudah ngambil. Terus dikeke simbah-simbah Arab lungguh ten kursi roda ten ngarep kula. Jenggote pun putih. Nyekel botol air Zam-Zam niku noleh kalih kula digaeke kula loro aku ngene. Alhamdulillah. Lho ngoten niku. Nek pancen niku rejeki kula panjenengan sedaya ora kurang jalaran. Mila nek panjenengan didhawuhi tindak dumateng kantor desa mendet BLT rasah raya rayahan. Pirsa BLT to? Bantuan langsung telas. Nampak 300 sak durunge tekan rumah entek nggo nyarutang karo nggo nempur. Niku jenenge BLT, bantuan langsung telas. Nek pancen jatahe panjenengan rasah royoan, rasah raya rayahan, tetap menjaga kehormatan diri. Ngoten niku. Senadyan janjane bu butuh ning nek niku dadi rezeki Allah mboten kurang jalaran maringi rezeki. Niku syukure wong sing melarat. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik salat jengipun pinten-pinten perkawis nalika kita tindakaken perkawis kala wau badhe njalari kita pinaringan sifat qanaah. Pilih dadi wong qanaah rezekine ya ora bakal suda, atine tentrem. Napa pilih dadi wong sing serakah ora nambahi jatah rezeki ning pikirane bunek. Pilih pundi? Nek kula ya pilih sugih ning qanaah to, Pak. Nek kon milih gitu. Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis niku nate maringi pitutur kesaenan duk nalika dawuh ten Kutha Malang. Piyambak pun ngendika ngeten. Itu wong-wong sing korupsi dana miliaran niku wonten sing nganti 271 triliun. Duit sak triliun niku atusan ewon dijejer saka Surabaya tekan Tugu Monas balik Surabaya melih niku nembe sak triliun, Pak. Atusan ewon lho niku. Dijejer. Kebayang mboten? Sisa nyambung mboten niku. Mboten lah dideruki wong kok. Sak durunge nyambung entek dideruki wong nyambung kok ngendi ngene. Niku 271 siji triliun. Niku para koruptor nek dheweke gelem sabar, ngempet hawa nepsu, meksa jiwa lan raga, meper babahan hawa songo. Aku kepengin korupsi ning tak empet. Kuwi rejeki sing miliaran kuwi bakal teko marang dheweke kanthi cara sing halal. Nek pancen kuwi rejekine. Ning krana dheweke mboten sabar, ngelak wanci nggege mongso. Nggih. Selak melek barang kang melok kesusudi uluk. Kanggo mblenduk nggih wetenge dhewe nglamiske lambene dhewe. Mila dheweke gejlomprong wonten sunggalipun dosa. Jenengan apa mau pengen pelem wah peneme tangga mblinur mateng arep nyolong aku. Ya ra sido lah nek pancen kuwi rejeki sesuk ra ya teko. Ning nek niku dudu rejekine jenengan lagi arep ngranggehne bacok tanggane. Nggih. Ora entuk pelem lah tangane tekle nak udzubillahi min dzalik. Lho ngoten niku konsep rejeki ngoten niku. Nek pun yakin niku dadi jatah rejekine awake dhewe, ora-orane nganti ra tekan, mesti tekan, Mbak. Jenengan melayu ngadoh saka rejeki, rejeki tetep nguber. Nate napa mboten awake dhewe tenguk-tenguk niku ditekani rejeki? Nate napa mboten? Salah nek jenengan kandha nate. Asring, Pak. Sering. Ha sing nampa wedhus bengi niki lho modal napa? Tak takon, modal apa? Pengajian kotongan nak mulih nuntun wedhus iki lho. Ning nek ora rejekine dituthuki wong darani maling iki mriki. Mila melakune bareng-bareng nggih. Ampun ijen nggon turut petengan niku. Wah, wedhuse wis gembrek. Tak beleh sisan lho nggo. Sepisan al-imanul jazim. Iman percaya madhep mantep bi annallaha menawa Allah niku huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ingkang sampun ngandum rejeki. Allah niku nek pun ngandum rejeki pun sa'adil-adilipun boten bakal telat, boten bakal kijolan. Nek pun madhep mantep ngoten niku jenengan dadi wong sing kona'ah. Kancane rebutan ngoten niku tetep tenang-tenang mawon. Nek pancen kuwi rezekiku bakal tak candhak. Ning nek udur rezekiku ya wis. Senadyan wis kecandhak tangane jenengan kari ngemplok niku tetep ijol, Mas. Wong sing wis kuluhe mlukok meneh. Padahal pun diulu, melukok diuntahke meneh sebab napa dudu rejekine. Allah Ta'ala dawuh mapan wonten surat Adz-Dzariyat. Surat napa? Adz-Dzariyat. Innallaha yaqti Allah iku huwar razzaq. Pangeran kang maha maringi rejeki. Nyiroro kidul ora maringi rejeki. Dewi Sri ora maringi rejeki. Sedulur papat lima pancer ora. Kaki among nini among ora. Umat Islam nyuwun rezekine pun dumateng Allah. Yakin madhep mantep. Malih-malih wonten setunggalipun hadis ingkang sahih. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna yakti ahadakum salah sawijining sira iku yujma'u khalquhu dikelumpukake kedadeyane fi batni ummihi ana guwa garbane simbok arba'ina yauman suwene 40 dina arupa banyu koma air mani yang memancar. Nek pun 40 dina melih malih dadi segumpal darah getih setetes. Nek pun 40 dina melih dadi totale 100 kalih dosa dinten malih dadi segumpal daging utawi daging setampel. Nek ponang jabang bayi manggon topo broto ten wetenge simbok sampun genep 120 dina Yursalu ilaihil malak bakal dikirim sawijining malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Banjur didawuhake fayan fukhu fihi ruh. Ponang jabang bayi niku disebul diparingi nyawa. Mila ibu-ibu nek ngandhut bayine niku miskram dereng genep 120 dina utawa dereng wujud manungsa niku dereng enten nyawane. Cekap dipun pendem kemawon. Ning nek pun wujud manungsa genep wonten pasuryanipun wonten astanipun wonten sukunipun utawi sampun genep 100 kalih dosa dinten langkung niku sampun wujud manungsa kedah disuceni, dikafani, disolati lan di makomaken wonten pekuburan kaum muslimin. Sasampunipun diparingi nyawa didhawuhake patang perkara. Nggih. Fayu umaru bi arba'i kalimat. Nggih menika umure terus rezekine bejo lan cilakane. Dadi sekabehe ponang jabang bayi kang lahir niku sampun beto jatah rezekinipun piyambak piyambak. Mboten bakal sudo, mboten bakal kijolan. Nai kula panjenengan sedaya madhep mantep imanipun dumateng kitab suci Al-Qur'an. Dumateng hadis dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi pinangka utusane Allah Ta'ala. Tentrem ayem panggesanganipun. Nggih. Dodol niku ten kula niku ten Klaten niku wonten tiyang dodol jagung ten tengah sawah mbulak mboten enten omah. Saestu niku mataun-taun niku, Pak. Dodol jagung rebus ten tengah sawah, adoh desa, adoh omah. Kadang mung eneng wong liwat, kok ene wong adol jagung tuku siji nek ora kepengin ya wong liwat bablas mawon. Niku mataun-taun nggih urip niku nggih. Cukup kanggo ngopeni anak lan bojo. Sebab rejeki mboten namung saking warung. Rejeki mboten namung saking gaji. Rejeki kadang kala rupa wedhus nalika pengajian. Nggih napa mboten? Niku kan dudu gaji. Dudu baten. Lah niku napa rejeki peparingipun Allah Ta'ala. Ah nek pun niku pun dimadhep mantepi tentrem Pak panggesangan kita sedaya. Tanggane sugih los. Tanggane tuku mobil los. Ning nek ora tentrem ayem, tanggane tuku mobil adem panas awake. Nggih, tanggane niku ndandani omah gawe omah gedung telu setruk. Nggih. Bar niku dipek mantu presiden bablas. Gawa ning unit gawat darurat. Karena napa? Gething mangkel nek tanggane nemu kamul kamulian. Mboten yakin pilih Allah niku ingkang ngatur rezeki ingkang angka kalih. Tadzakuru al-abdi anna dunya ila zawalin. Titah niku kedah ngelengganani bilih panggesangan ten ngalam donya niku mboten langgeng. Sepira suwene wong ajeng ngregem bondo. Sepira suwene wong niku ajeng nyandang becik. Wong umure menungsa niku mung sewidak tekan 70. Nggih napa mboten? Nggih, jenengan mati kula nggih bakale mati. Ini jenengan disik monggo. Kula tak keri mawon. Innallaha ma'as sabirin, Allah tansah nyartani wong-wong kang sabar. Kados jenengan niku ngipuk-ipuk budhe dalane niku pamane kebone jenengan diiris sak meter, kebon kula nggih diiris sak meter diwakapke kanggo jalan umum ngoten pripun. Nah, sudem. Wong lemah warisan lemah kuwi pendak tahun regane mundak kok mengardi ngekke nggo liwat uwong. Nggih. Enten kejadian proyek jalan tol niku sing duwe omah diganti rugi ora gelem, karepe njaluk ganti sing akeh. Sak desa wis gelem kabeh, omah siji ra gelem. Saiki omahe ning tengah dalan tol meringis. Dadi mbuka lawan wong-wong. Enten lho niku, maos beritane mboten jenengan. Malah ciloko dhewe. Karuwane nggih kebone jenengan niku nek enten dalane regane lemah dadi mundhak. Ning nek jenengan cethil-cethil ora kena nggo liwat. Nggih. Sok mben jenengan ditutup genti dalane karo tangga meringis. Nggih, nyelekuti simbas imbis. Arep meturan di dalan. Lah kok aku ora tokei dalan ya gawe jembatan layang ngono. Ngoten niku malah disumbari. Naudzubillahi min dzalik. Iman pilih panggesangan niku mboten langgeng lan sewayah-wayah pati niku bakal dumugi. Juru pati nek teko mboten nganggo kula kula nuwun nggih. Timbalane sing maha kuwasa gelem ra gelem kudu dipeksa. Terus disalini penganggo putih nek wis budal ora kena mulih. Tumpakane napa? Kereta dawa, rodane roda manungsa, jujugane mlebu guwa tanpa bantal, tanpa kloso. Mila Imam Asy-Syafi'i paring dawuh, wong sing pinter kuwi wong sing kasinungan, ketitipan, kepencokan bondo digunakake kanggo nyukupi kabutuhane anak lan bojo, bibar niku kanggo ngibadah. Ya mbakipun ngendika, inna lillahi ibadan futona. Allah iku anggadai titah sing pinter lantip ing panggrahita inggil ing pawiyatan pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Talaqu dunya wa khaful fitana. Dheweke niku megat bondo dunya. Megat bondo dunya mboten berarti bondone diinfakne kabeh, mboten. Tetep nyekel bondo ning atine niku kumantil kantile dumateng Allah. Atine tansah kumantil kantil dumateng masjid, pesantren, pengajian, ngibadah, ngoten niku. Atine tidak diperbudak oleh harta. Jadi bondone digegem ning atine mboten kedanan bondo. Talaku dunya wa khaful fitana, dheweke megat kadonyan sebab wedi kepencokan mendem dunya. Nggih. Terus nadharu fiha, dheweke niku menggalih panggesangan ten ngalam dunya. Falam ma'alimu, nalika wis ngerti sadar annaha laisat lihayyin watona, ngalam dunya niki dudu papan kanggo urip selawase. Bapak ibu sedaya, Kang Mas Mbak Yu, awake dhewe urip ten pule niki ora bakal selawase. Dunya niki dudu papane awake dhewe, papane umat Islam benjang ten akhirat. Ewon dene dunya niki mung kanggo nguwat. Pirsa napa? Nguwat. Mung kanggo liwat sedilik mawon. Ampun malah nongkrong teng jembatan terus nyeblok keri modring malan. Jadi ngalam dunya niku mung kanggo liwat. Nggih. Kanggo ndeder kabecikan. Nek sregep ndeder kabecikan ten ngalam dunya manggih rayu selamat wonten alam akhirat. Ning nek kedanan legine dunya nggih bakal cilaka ten akhirat. Falamma alimu, nalika dheweke ngerti ngalam dunya ora langgeng, ja'alu halujatan, dheweke ndadekake ngalam dunya iku kaya dene ombak sing bebayang. Wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna, lan dheweke andadekake amal soleh pinangka perahu keselamatan. Nek jenengan mati anak bojo ra gelem ngancani, yakin jono ngancani ning kuburan, jenengan mati bengi iki dipocong bengi niki lho bojone jenengan ra gelem nyerak, anake jenengan ra gelem nyerak, pak sampean kok iya matine cepet pak, pengajian kok malah bablas, senadyan kowe garwaku sigaraning nyawa ning nek sesuk rampung masa idah ya aku arep rabi meneh kok pak. Anake gelem nyerak mboten, hi wedi aku. Kuwi bapakmu lho, gah pocongan. Anak bojone jenengan ra gelem nyerak. Nggih napa nggih? Ibu-ibu semanten ugi ampun kemayu. Nek jenengan mati saiki sesuk garwane jenengan iso rabi ya. Mboten nganggo masa idah, nek wong lanang kuwi los langsung, Pak. Lho niku saestu. Nggih. Terus sing setia tuhu ngancani awake dhewe sinten? Amal soleh. Yaqulus siyam, ibadah poso niki mengke tanggal 12 katuran nindakaken siyam Asyura. Poso dina Asyura, tanggal 12 sasi Syura. Niku saged ngicali dosa setahun ingkang sampun kalampahan. Ibadah poso sing kita tindakake niku matur ten ngarsanipun Allah. Ai Rabbi, duh Allah, pangeran sembahan pepunden kula. Mana tuhu anit ta'ami wa syarab binahari Ramadana. Biyen mula si bejo niki kalih tukiyem niki. Nalika urip ten ngalam donya, kula alang-alangi saka mangan lan ngombe ing wayah awan wulan Ramadan. Fasyafihu fiyya. Mila dinten niki kula nyuwun dumateng paduka ya Allah, paduka paringi syafaat. dumateng si fulan sing njalukke pangapura niku amal soleh kita sedaya. Sing asung pambela panyengkuyung niku amal soleh. Anak bojo lali, Pak. Bondo apa meneh? Semanten iki niki para jamaah pengajian ngeten niki. Niki migunani nalika awake dhewe mati. Kapan niku? Nek awake dhewe mati terus sami dampiak-dampiak guyub saeko kapti gegandengan tangan emprek-emprek kambil nyolati jenazahe awake dhewe. Maka ma'ala jinazatin ora ana jenazah siji sing disolati arbauna rajulan min ahli tauhid. Ahli tauhid cacahe 40 illa syafa'ahumullahu fi. Kajaba Allah bakal maringi syafaat kanggo si mayit. Kira-kira nek awake dhewe bengi niki mati enten wong 40 dereng sing nyolati. Wah, nek kula yakin Ustaz wong jamaah pulih menpun 3000. Lah 3000 apa kenal kowe kabeh nggih mboten. Lah 3000 iki apa tauhid kabeh nggih enten sing dadi pasiane dukun barang niku. Enten sing nguji matrondo ngangsu barang. Oh nek niku ora klebu etungan. Eneng sing budidaya tuyul barang niku mboten klebu. Sampai dihitung. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang nomor pinten? Ingkang nomor 3. An yang durul mar'u ila man huwa aqallu minhu fil mal wal mansib wal jah. Nyawange awake dhewe niku marang wong sing luweh susah. Lha niku tiba ming rong detik glutuk ngoten ta. Ra iso mlaku. Bar niku kula entuk kabar sederek kula niku tiba gruduk. Sukune sing tengen niku patah, tangane sing tengen niku patah ceklek, Mak. Kula alhamdulillah tesih mboten ceklek. Nggih. Semanten iki nek jenengan ceklek tangane, ceklek sikile, alhamdulillah iji ana sikil sijine. Sebab enten wong tiba sikile ceklek kabeh. Sing ceklek kabeh alhamdulillah dioperasi iji iso nyambung. Kula nonton ten video niku enten numpak motor banter nguk deduer ngoten niku. Sikile niku copot mencelat ngoten, Pak. Saestu. Sing nonton niku gludak niliki. Wah, kenapa iro sikil ngono guys. Niku kira-kira seminggu ra doyan mangan niku. Nek sikile pun copot mabur ngoten. Bayangke mboten awake dhewe. Na'udzubillahi min dzalik. Mula nyawange niku gumlebiar. Nggih, sering dijak lewat toko emas nggih. Niku aja sering dijak enten kota besar. Wonten mall sing klambine niku regane larang-larang. Mboten Ustaz kula mboten nate kok. Mboten nate ngejak. Mong bojo kula niku lho sopene niku lho. Paket ta yen bendina niku. Mboten metu saka omah ning blonjone online padha wae entek amek kurang golek niku. Umar bin Khattab nganti kok aksir kaulala ala zaujatika ake ana kandha ora marang bojomu wedok. Sebab wong wedok iki nek diiyani pisan mengke terus tuman. Nggih mulih pengajian iki Pak, mulih pengajian kok ketoke segere iki anu mi godhok ya ora. Sik mulih ae nguring segone omah dhewe ngoten niku. Ngoten niku. Pak sesuk nek pengajian ning mulih akad pagi mulih sisan dolan ning Solo ya ora. Wis ning omah lho kumbane nglumbruk. Durene menggoda iman Pak isbene ora pokoke. Pak lha kowe nek rabineh kabotan ora? Ora. Pokoke akeh ana kandha ora ning ya ora kok ora terus. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili niku pirsa, guru besar wonten Masjid Nabawi, imam ten Masjid Kuba. Iku nggih nate rawuh ten Indonesia. Nek Bapak Ibu napa niki umroh katuran ngaji ten Masjid Nabawi kalih Syekh Sulaiman. Niku ngendika wong lanang kuwi nggih angger jenggote jengat maju ngene. Iki berarti wong lanang sing wedi ro bojone wedok. Deso anu ya Pak, mantuk ngoten. Rono ya Pak. Iya, ngoten. Dadi jenggote jengat. Iki nek jenggote niku meter ngiwonengen ngoten. Dan niku wong lanang sing pidekso niki. Deso rono ya Pak, ora ngoten. Dadi jenggote meter ngiwonengen ngoten niki. Eh niku anu ngendikane Syekh Sulaiman lho nggih. Sanes kula ampun disengeni kula. Nek kula disengeni kula gah rene neh lho. Jadi nyawangnya dumanteng tiang ingkang langkung rekaos. Sing nomor sekawan tarbiyatun nafsi ala liqtisad fil infak. Sinau hemat. Hemat niku kalih cetil bido. Ampun nggadahi prinsip hemat pangkal kaya. Niku salah, Pak. Sing bener sedekah pangkal kaya. Hemat niku maknane aliqtisad fil infak. Niku tuku barang niku didelok arep kanggo apa ora. Nek sekirane mboten digunakake ampun ditumbas, Pak. Kisape abot lho 500 tahun lho niku. Dadi telat mlebu swarga. Sing ning omah duwe montor nganti 10 ya apa mbok nggo kabeh. Nggih. Lah bojo kula siji, anak kula loro. Lah sing 6 nggih kula selang-seling kuwi sing 6 kuwi wakapno wae. Supaya kanggo celengan ana ing swarga. Niku jenenge aliktisot. Senadyan mampu ning iso ngampet ora tuku nek sekirane mboten digunakake. Niku kanggo mendidik napa niku jenenge menyemai benih-benih qanaah wonten sak lebetipun ati sing ngelengganani bi annal faqra wal ghina ibtilaun. Sugih lan melarat iku pinangka pacoban saking Allah Subhanahu wa taala. Apa nek melarat mesti mlebu swarga? Mboten. Apa nek melarat niku mesti terus qanaah? Mboten. Enten lho wong melarat niku serakae ngungkuli anu buri serowo. Melarat kere gedibal pitul iku ning serakah, Pak. Enten dunduman itu mesti njero antal dhisik ngidak-idak sirahe kancane. Saestu niku. Ning wonten wong sugih niku malah nerima. Nggih penampilane sederhana, malah infake dikencengi. Ning enten wong melarat serakah temen. Dadi sugih kalih melarat niku mboten jaminan nek mboten kepencokan rasa qanaah. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ibu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Janjanipun kula tasih kepingin maosaken napa cariyosipun setunggal ulama ingkang gesang ten abad ketiga Hijriah asmanipun Ibnu Sayyad Abu Nasr. Nggih. Ana ing gegandengan wektalipun sampun dungkap dalu kula lajeng mawon tak ngendum hadiah niki. Hadiahipun wonten pupuk cair khusus kagem petani. Sing rumangsa petani rolas maju mriki nggih. Langsung maju rolas, nek pun rolas kula stop. Nggih. Iki profesi pun tani. Tani nggih, setunggal. Kalih. Tiga, monggo cepet mawon. Profesi pun tani. Sekawan, lha kok terus kemberuduk. Pokoke nek rezekine ora bakal mlayu. Pinten iki, punan. Mak stop riyen nggih. 0 4 6 2 8 9 10 11. Kelas punan. Nggih, pun niki mang mendhet tunggal-tunggal, Pak. Nggih, ampun royoan. Sing wis bacut mah diwas maju ra etuk, ya udu rezekimu berarti. Sing kono ah nggih. Ampun diunjuk. Kok gak diombe. Nek ngombe niku hawane ngantuk lho mengki. Tangi-tangi manro buka. Lah niku napa niku? Oh niku disukake campurane niki, Pak. Oh mboten sah sing satu-satu mawon. Niku Mbah, ngantun kan kebangan niku. Ah pun niku diasto menten napa? Pun nggih. Sam. Niku campurane pasangane napa senes to? Oh sanes kok. Nggih, sampun nggih. Sakniki pitakenan ingkang angka sepisan hadiahe niki enten hadiah. Pitakenanipun napa nggih kula lali niku. Bayi niku disebul diparingi nyawa nek pun umur pinten janin niku. Angkat tangan riyen lho. Monggo Pak jenengan. Monggo Pak sinten asmane? Pak Ilham. Saking pun di Pak Ilham. Selo katon. Selo iki watu, katon iki ketok. Oh anake songo. Kula dongake dadi wali kabeh. Jadi al auliya utisah nggih. Wali songo. Jadi digenepi 10 ngono apik. Pitakenan angka kalih sing ditulis kanggone ponang jabang bayi 120 dinten niku napa mawon? Monggo. Diah ning sing kelingan apa ora? Monggo Mbah. Bayi pun nang nek pun 120 dina ditetepake napane? Rezeki? Napa? Patinipun terus? Mboten kalih wau kula nyebutke sekawan iki. Nggih pun kalih mboten napa-napa nggih. Mbah sinten asmanipun? Mbah Harto. Mbah Harto saking pundi Mbah Harto? Dibal. Oh nggih. Salat jengipun niku wau kula crita napa to? Asmanipun ulama sing jlentrehake makna tafsir lan suraosipun sifat qanaah. Asmane sinten wau? Monggo. Imam Jalaluddin Asuyuti, monggo. Salajengipun penulis tafsir Al-Jalalain wonten kalih. Yen sebutke. Enten? Monggo, Mas. Jalaluddin Asuyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Mas sinten? Asmanipun Mas Lukman saking Nogosari. Saking Nogosari. Nogosari niku rak telo dianu niku. Gedang nggih. Gedang diungkus niku. Nogosari. Sari Nogo. Salajengipun pitakenan asmanipun Pak Lurah wau sinten? Monggo. Jenengan? Pak sinten? Pak Pak Mulyani, leres Pak. Oh nggih, monggo Mas. Mas sinten niki ngantek rakyat terakelingan lurah iki kok di gajul wae ngene. Kon pindah. Terus sing ingkang pungkasan. Sing pungkasan kula wau crita napa to lali. Napa nggih? Sing anake paling akeh dhewe. Enten sing putrane sedasa. Jenengan songo napa sedasa? Oh meninggal satu nggih mon jeneng. Sesuk sing meninggal digoleke ijel nggih. Digenepi sedasa. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik wonten menggah pengawasan kang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten guna paedahipun. Wonten lepatipun atur sulah bawa ingkang kirang meranani ing penggalih kula tansah mangantu-antu lumuntur ing sih samudra pangaksama. Wekta soho pamingan kawula wangsulaken dumateng sedherek pambyawara matur nuwun. Ya,